sudah. Satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin karya dari Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala, dan kali ini kita akan masuk pada pasal yang ke-9, Faslun fid dukhuli 'alal umara'i adz-dhalamati bi'udhrin, pasal tentang masuk menemui para umara, para pemerintah yang zalim, biudhrin, karena uzur. Jadi ada uzur, ada hajat yang mendesak sehingga seseorang harus misalnya datang menghadap kepada pemerintah yang zalim ini. Bagaimanakah sikap seorang muslim dalam hal ini? Ini yang mau dibahas oleh penulis pada pasal yang ke-9 ini. Fa'in salima mimma dzakarna, kata penulis, apabila seseorang selamat, ya, lepas dari perkara-perkara yang telah kami sebutkan, artinya dia masuk menemui pemerintahnya, ya, dan dia yakin bisa, ya, selamat. Wahai hatta, namun hal ini katanya, kata penulis, jauh. Artinya seorang itu jauh dari keselamatan, ya, ketika dia menemui penguasa yang seperti ini. Oleh karena itu harus tetap berhati-hati. Lam yaslam min fasadin yatatarraku ila qalbihi. Tidak akan selamat, ya, seorang itu tidak akan selamat dari kerusakan yang akan masuk, ya, merasuk ke dalam hatinya. Ya. Lima yara min tawassu'ihim fit tana'umi. Karena sesuatu yang dia lihat berupa lapangnya mereka dalam kenikmatan, ya, kesenangan-kesenangan. Fayazdari ni'matallahi alai, sehingga pada akhirnya dia pun akan memandang remeh nikmat yang Allah berikan kepadanya. Jadi seorang ketika masuk menemui pemerintah yang seperti ini, pemerintah yang zalim, pemerintah yang ya, yang rusak, pemerintah yang buruk, ya, yang tidak memperhatikan halal haramnya, sesuatu yang dia lakukan, sesuatu yang dia ucapkan, ya, tidak perhatikan halal haramnya, penghasilan yang dia peroleh. Seorang yang masuk menemui pemerintah yang seperti ini, ya, jarang ada yang selamat. Ya, jarang ada yang selamat. Kalaupun dia selamat dari mengikuti maksiatnya, tapi kata penulis, boleh jadi seorang itu akan terpengaruh dengan gaya hidupnya pemerintah ini. Gaya hidup yang penuh dengan kemewahan. Ya, berbangga-bangga dengan kemewahannya. Berbangga-bangga dengan ya, pasukannya, kekuatannya. Sehingga seorang hamba ketika melihat kondisi dan keadaan seperti ini dari pemerintah yang zalim ini, boleh jadi dia akan terpengaruh. Dia akan terpukau, dia akan ya bangga dengan ya kemewahan yang dia miliki. Akhirnya dia pun mengikuti langkahnya dalam kezaliman. Karena tabiat manusia itu selalu mencontoh orang lain. Apalagi menurutnya ya, sesuai dengan keinginan ya jiwanya, ingin bersenang-senang, ingin mendapatkan kekayaan, ingin mendapatkan jabatan. Ini kadang ada sebagian orang yang seperti ini. Dahulunya dia adalah seorang yang istiqomah, tapi kemudian berubah menjadi seorang yang zalim. Maka di sini penulis mengingatkan kita, mewanti-wanti kita bahwasanya seorang yang masuk menemui pemerintah yang zalim itu harus super hati-hati. Tidak boleh dia ya bergampangan, tidak boleh dia merasa aman, tapi dia harus ya betul-betul menjaga diri. Ya. Jadi katanya ya, jadi seorang itu tidak akan bisa selamat dari kerusakan yang akan merasuk ke dalam hati ya, hatinya ya. Karena sesuatu yang dia lihat berupa kelapangan mereka dalam bersenang-senang dengan kehidupan dunia ini. Fayasdari ni'matallahi alaih, sehingga dia pun ya meremehkan, tidak menghargai nikmat yang Allah berikan kepadanya. Tsumma yaqtadi bihi ghairuhu fid dukhuli, kemudian orang lain pun akan berteladan kepadanya, mencontoh dia dalam hal masuknya dia menemui pemerintah yang zalim yang seperti ini. Ya. Dia akan menjadi contoh bagi orang lain, ya. Wa yakunu mukassiran li sawadi dzalamati. Dan dia menjadi seorang yang memperbanyak jumlahnya orang-orang yang zalim. Jadi kalau kita masuk menemui mereka ya, apalagi kita mau ya, istilahnya orang mau menjilat, cari-cari muka. Iya. Padahal dia tahu penguasa yang zalim ini tidak akan mendekatkan seseorang kepada dirinya kecuali orang zalim yang semisalnya. Dia tahu bahwasanya banyak di antara penghasilannya, harta bendanya berasal dari sesuatu yang haram. Ya. Yeah. Ini pemerintah ya, penguasa yang zalim. Taib. Waruya anna Sa'id ibn al-Musayyib du'iya ilal bay'ati lil Walid wa Salma wa Sulaimana ibnai Abdul Maliki. Telah diriwayatkan sebuah asar bahwasanya Sa'id ibn al-Musayyib, seorang tabi'in, bahkan digelar dengan Sayyidut Tabi'in, penghulu ya, pemimpin para tabi'in. Jadi telah diriwayatkan sebuah asar bahwasanya Sa'id bin al-Musayyib, ada yang baca al-Musayyib, pernah diundang untuk berbaiat kepada Al-Walid dan juga Sulaiman, ya, keduanya ini adalah anaknya Abdul Malik. Jadi namanya Al-Walid bin Abdul Malik dan Sulaiman bin Abdul Malik. Iya. Faqala la ubayyi utsnaini makhtalafal lailu wan naharu. Kata Sa'id bin Al-Musayyib, ya rahimahullahu taala. Iya. Katanya saya tidak akan pergi membaiat ya dua orang ini selama siang dan malam masih silih berganti. Saya tidak akan pergi membaiat mereka. Nah, di sini jangan dipahami bahwasanya Sa'id bin Al-Musayyib sama sekali tidak mau berbaiat kepada dua orang ini, dua orang khalifah ini. Tapi maksudnya beliau di sini, beliau tidak mau pergi ke sana, ke istana. Adapun bayatnya, ya, ketaatannya, kesetiaannya kepada khalifah jelas, ya. Ini merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Bahwasanya wajib bagi seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada pemerintah muslim yang sudah sah dan diangkatnya secara resmi, diakui akan kekuasaannya, wajib untuk mendengar dan taat kepadanya. Nah, ini yang membedakan kita pada hari ini dengan sebagian pergerakan-pergerakan, sebagian ormas-ormas yang tidak mengerti prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana salah satu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka menjelaskan bahwasanya wajib bagi setiap muslim untuk mendengar dan taat, wajib setiap muslim untuk berbaiat, ya, dan setia kepada pemerintah muslim yang diangkat, ya, dan berkuasa. Sekalipun dia berkuasa dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh syariat, misalnya melalui penggulingan, revolusi misalnya, ataukah melalui misalnya demokrasi setelah dipilih misalnya, dan semua masyarakat yang ada di negeri itu mengakui bahwasanya dia adalah pemimpin negara ini, negara ya yang di dalamnya ada kaum muslimin, maka setiap muslim wajib untuk mendengar dan taat kepada pemimpin ini. Ini prinsip ya yang membedakan Ahlus Sunnah dengan yang lainnya. Oleh karena itu di sini tidak boleh kita pahami bahwa Sa'id bin al-Musayyib yang merupakan Sayyidut Tabi'in, penghulu para tabi'in, ya, beliau tidak mau pergi tidak mau berbaiat kepada dua orang khalifah ini. Tidak ya, bukan begitu maknanya. Tapi maknanya bahwa beliau tidak ingin pergi menampakkan baiatnya ke istana. Karena beliau adalah teladan. Beliau adalah contoh di masyarakat. Sebab kalau beliau pergi, boleh jadi ada sebagian orang akan tertipu bahwasanya Sa'id bin al-Musayyib sekarang menjadi pendukung ya penguasa yang zalim. Makanya beliau tidak mau pergi, ya. Faqalu udkhul min hadzal babi wa khruj min al-akhari. Kemudian ada orang-orang yang bilang kepada beliau, berikan saran, ya, saran kepada beliau, udkhul min hadzal bab. Katanya pergi begitu saja. Masuki lewat pintu ini dan keluar dari pintu ini. Artinya masuk dari arah yang lain, keluar dari arah yang lain lagi. Ya, supaya tidak ada orang yang lihat. Kalau kita memang tidak mau dilihat orang. Ya. Apa jawabannya beliau? Qala la wallahi. Kata beliau, tidak, demi Allah, la yaqtadi bihi ahadun minan nasi. Kata beliau, demi Allah, saya tidak ingin ada seseorang yang berteladan kepadaku dari kalangan manusia. Saya tidak mau. Ya, khawatirnya nanti ada yang lihat saya, akhirnya tersebar berita bahwasanya Sa'id bin Musayyib sekarang ya sudah menjadi ya pendukung penguasa yang zalim. Ya. Kemudian kata penulis di sini, fajulida mi'atan wa ulbisa al-musuh. Akhirnya Sa'id bin Musayyib dicambuk sebanyak 100 kali dan dipakaikan pakaian yang kasar. Iya. Artinya sebagai hukuman bagi beliau akan ya sikapnya tersebut. Tapi beliau bersabar, tidak ingin ya datang ya. Karena memang juga ya bukanlah satu keharusan seorang itu berbaiat, dia harus datang ke istana misalnya. Yang jelas seseorang itu berbaiat entah dengan ucapannya dan perbuatannya ataukah dengan perbuatannya saja. Ya. Oleh karena itu pada masa Salafus Saleh yang datang berbaiat kepada khalifah yang terangkat resmi menjadi pemimpin kaum muslimin, yang datang kepada mereka bukan seluruh kaum muslimin. Yang datang hanya utusan per utusan. Ya. Yeah. Datang kepada mereka juga tidak wajib. Yang jelas seorang itu mengakui ya kekuasaannya, dia taat dan dengar kepadanya, itu sudah merupakan baiat. Ya. Yeah. Sudah merupakan baiat. Dan ini baiat yang tidak boleh kita berikan kepada selain mereka. Seperti misalnya ada sebagian jamaah atau ormas misalnya, organisasi dakwah yang memerintahkan anggota-anggotanya untuk berbaiat kepada ketua ormasnya misalnya. Ya. Itu tidak boleh ya, tidak benar. Yang boleh kita baiat hanya pemerintah resmi, pemerintah negara yang tertinggi. Ya, apakah dia presiden ataukah raja atau khalifah. Ini harus kita baiat. Satu orang yang kita baiat, tidak boleh kita baiat yang lainnya. Apakah dia adalah guru kita ataukah pimpinan ya organisasi kita, itu tidak boleh. Iya. Dan baiat di sini kalau kita apanya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah sumpah setia. Orang bersumpah setia, dia siap untuk mendengar dan taat kepada pemerintah, itu namanya baiat. Ya. Ini ada apa namanya ormas, tidak perlu saya sebutkan namanya, menuntut anak buahnya untuk ya dilantik ya, setiap ada PC-nya ya, pimpinan cabang dibuka gitu ya. Itu ada semacam apa nih sumpah setia, mereka katakan sumpah setia. Ya. Ini saya pernah ditanya oleh salah seorang di antara mereka, alhamdulillah orang itu sekarang ya sudah ikut ya ta'alim, ya ikut da'wah salaf, ya. Dia tanya kepada saya, Ustaz, apa hukumnya saya sumpah setia kepada pimpinan ormas saya? Saya bilang, siapa nama pimpinan tak? Ormas tak apa? Dia jelaskan, ini ormas saya, pimpinannya namanya ini. Terus apa isi sumpah setianya apa? Kemudian dia jelaskan bahwa wajib mendengar dan taat kepada pimpinan ya ormas, dia sebutkan nama pimpinannya ya. Iya, katanya ini sumpah setia bukan baiat. Saya bilang ya baiat itu dalam bahasa Indonesia sumpah setia. Dia kaget waktu saya bilang begitu. Baiat itu bahasa Arab. Ya. Kalau di Indonesia kan sumpah setia untuk mendengar dan taat. Ya, alhamdulillah ya orang ini akhirnya dia tinggalkan ormasnya. Ya. Nah, ini fenomena yang ada di sebagian ya kaum muslimin, orang-orang yang melantik ya membaiat orang-orang yang bukan pemimpin tertinggi negara. dia hanya pemimpin ormas, lembaga, organisasi. Ya, dia tidak punya kekuasaan, tidak punya pasukan, tidak punya apanya, ya, negara, wilayah. Nah, ini bukan pemimpin yang boleh kita bayat. Baik. Hadirin sekalian yang kami muliakan, ya. Kemudian kata penulis di sini, fa'ala ma bayyana la yajusu ad-dukhulu 'alal umara idh-dhalamati illa bi udhraini. Jadi berdasarkan sesuatu yang telah kami terangkan, tidak boleh masuk menemui para pemerintah yang zalim illa bi udhraini, kecuali dengan dua udhur. Ya, jadi ada dua udhurnya. Ya. Ahaduhuma, yang pertama kata beliau adalah ilsamun min jihatim yukhafu minal khilafi fihi al-adha. Pertama, udhur yang pertama adalah pengharusan, pemaksaan dari pihak mereka, ya, pihak pemerintah yang zalim ini. Ya. Dikhawatirkan dari menyelisihi, ya, pengharusan, ya, pemaksaan tersebut, itu dikhawatirkan apanya? Al-adha. Dikhawatirkan apanya? Gangguan, madarat. Ya. Misalnya dia disiksa, dipenjara, atau bahkan mau dibunuh, ya. Ini merupakan udzur. Ya. Merupakan udzur. Wa tsani, yang kedua adalah ayyadakhula liyarfa'a dzulman 'an muslimin. Udzur yang kedua, boleh dia masuk menemui pemerintah yang zalim adalah seseorang masuk untuk mengangkat kedzaliman dari seorang muslim, menghilangkan kedzaliman dari seorang muslim. Ya, misalnya ada seorang muslim yang ditangkap oleh mereka secara zalim, ya, hanya karena ada faktor kecemburuan atau, ya, kebencian kepada sebagian orang. Nah, ya, penguasa yang zalim ini semena-mena, ya, semaunya dia tangkapi orang misalnya tanpa ada alasan yang jelas, ya, tidak ada bukti yang jelas. Padahal kita kenal misalnya bahwasanya orang ini yang ditangkap ini adalah orang yang baik. Dia adalah seorang yang bagus agamanya, dia adalah seorang ahlus sunnah misalnya. Cuma karena difitnah oleh sebagian orang, kita masuk untuk, ya, memberikan syafaat supaya orang ini selamat dari hukuman dan keburukan yang akan menimpa dirinya. Ini boleh. Ya. Hal yang seperti ini dibolehkan. Ya, ini udzur. Fayajusu bi syarti alla yakdhiba wa la yusni wa la yad'u nasihatan yatawakka'u laha qabulan. Kata penulis, ya. Boleh, jadi boleh, ya. Seorang itu masuk menemui pemerintahan zalim ini dengan dua udzur ini. Ya. Tapi kata beliau dengan syarat dia tidak berdusta. Iya. Tidak berdusta. Kemudian yang kedua, dia tidak memuji. Tidak memuji-muji pemerintah yang zalim ini. Iya. Jadi tidak boleh, ya, kita puji-puji, ya, pemerintah yang zalim ini. Ya, ketika masuk kepadanya, ya, memuji-mujinya, jangan, ya. Ya, kita bicara biasa saja, sampaikan hajat kita, ya. Apa hajat kita? Ingin berikan pertolongan, syafaat untuk saudara kita. Bicara sesuai dengan hajat kita. Tidak perlu kita cari-cari muka, ya, menjilat sampai harus berbohong misalnya, sampai harus, ya, memuji-muji dia. Jangan, ya. Taib. Wala yad'u nasihatan yatawakka'u laha qabulan. Dan tidak pula dia meninggalkan nasihat yang dia harapkan penerimaannya. Artinya dia harap pemerintah ini menerima nasihatnya. Ya. Jadi masuk, sampaikan nasihat. Bahwasanya kita sebagai seorang muslim itu harus ya saling tolong menolong. Ya, tidak boleh kita mendzalimi seorang muslim. Ya. Karena muslim itu adalah saudara kita. Kita dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang artinya ya hanyalah orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang bersaudara. Sampaikan nasihat kepadanya sesuai dengan apa yang kita ketahui dari agama ini. Kita berikan nasihat-nasihat, bahkan mungkin ada ya dari ayat-ayat atau hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kita bacakan, di dalamnya ada sedikit ancaman ya dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam akan bahaya kedzaliman. Ya, ini bagus ya dilakukan oleh seorang penasihat yang menemui pemerintah yang zalim seperti ini. Iya. Baik. Fa hadza hukmud dukhuli. Kata penulis, inilah hukum masuk menemui pemerintah yang zalim. Ya. Ini hukumnya, ya. Yang berikutnya al-halu tsani. Kondisi yang kedua. Yakni di antara kondisi-kondisi di mana seorang itu bermuamalah, berinteraksi dengan pemerintahnya. Ya. Jadi apa nih yang kedua? Kalau yang pertama kan ya sudah kita jelaskan al-halatul ula ya, kondisi yang pertama antadakul alaihim wa hiya syarruha. Yaitu engkau masuk menemui mereka sedangkan ini adalah kondisi yang paling buruk. Taib. Kondisi yang kedua, ayadakula alaihi sultanun sa'iran. Seorang penguasa masuk menemui seorang muslim, seorang rakyat, sa'iran dalam rangka bersiaroh ya, berkunjung kepadanya. Fajawabus salami la budda minhu. Menjawab ya salamnya pemerintah yang zalim seperti ini, yakni ketika dia masuk, la budda minhu, harus wajib untuk dijawab. Tidak boleh kita beralasan bahwasanya ya karena dia zalim tidak perlu dijawab salamnya. Jawab salamnya. Ya. Karena apalagi salam ini merupakan ya salah satu sebab yang apanya melahirkan ta'aluf, adanya apanya kelunakan hati, adanya kekeraban, adanya kedekatan ya, kecondongan kepada ya kebaikan ya, kecondongan untuk saling apanya mencintai di atas kebaikan, itu lahir dari salam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk memperbanyak salam. Afsus salama bainakum. Ya, tebarkanlah salam di antara kalian. Ya. Karena ini merupakan satu di antara sebab yang melahirkan ya kedekatan seorang dengan saudaranya. Jadi kalau mereka masuk ya, pemerintah zalim ini masuk, wajib bagi kita untuk apanya menjawab salamnya. Tetap kita jawab salamnya. Jangan beralasan bahwa saya dia zalim, saya tidak mau jawab salamnya ya. Ini tidak benar juga ya. Adapun kezalimannya, kezalimannya kembali kepada dirinya. Ya. Salamnya tugas kita adalah menjawab salamnya. Ya. Baik. Wa ammal qiyamu wal ikramu fala yahrumu muqabalatan lahu ala ikrami. Adapun berdiri dan memuliakannya, maka tidaklah haram sebagai balasan baginya atas pemuliaannya. Artinya dia datang kepada kita, datang dengan baik-baik, ya kita terima dia dengan cara baik-baik. Dia ketuk pintu kita misalnya, kita berdiri menyambutnya, membukakan pintu baginya, dia ucapkan salam, kita jawab salamnya. Ya. Kita jawab salamnya. Fa innahu bi ikramil ilmi wad dini fa'innahu bi'ikramil ilmi wad-dini. Iya, mustahikun lilhamdi. Kama annahu bidzulmi mustahikun lidzammi. Karena sesungguhnya ya, pemerintah yang zalim ini dengan sebab pemuliaannya kepada ilmu dan agama, dia berhak untuk mendapatkan pujian. Artinya berhak mendapatkan ya pemuliaan. Iya. Sebagaimana halnya bahwa dia dengan sebab kezalimannya berhak untuk mendapatkan celaan. Iya, berhak mendapatkan celaan. Fa in dakhala alaihi wahdahu wa qad ra'a ay yakuma ihsasan lid-dini fa huwa aula. Apabila si pemerintah yang zalim ini ya masuk menemui seorang muslim dengan sendirinya, ya, artinya dia datang sendirian, sedangkan sungguh si tuan rumah ya ini melihat ya memandang perlu untuk berdiri dalam rangka ya menguatkan agama ini, maka itu lebih utama. Artinya dia datang, kita datang ya, kita berdiri menyambut dia ya, bukakan pintu, bukakan pagar misalnya ya, sebagai bentuk pemuliaan kepadanya sekaligus untuk ya pengokohan ya terhadap agama ini ya. Apalagi kalau dia ingin bantu ya, membantu agama ini. Ya. Wa in kana dukhuluhu alaihi fi jam'in. Apabila masuknya si pemerintah yang zalim ini kepada seorang muslim bersama dengan jamaah ya rombongannya, fa mura'atu hismati arbabil walayati fima baina ar-ra'aya aula wa amsal. Maka menjaga wibawa para pemilik kekuasaan ya dalam perkara-perkara yang ada di antara rakyatnya itu lebih utama dan lebih layak ya. Artinya apalagi kalau dia datang rombongannya, perlu kita sambut dengan kehangatan ya. Iya. Apalagi kita lihat dia datang dengan niat yang baik. Ya. Tentunya yang didatangi biasa orang-orang yang berilmu ya, orang-orang yang punya kedudukan. Iya. Datang berziarah ke pondok ya, ke pesantren. Ya, kita buka pintu ya. Iya. Kita jamu mereka. Kita bicara dengan baik ya. Walaupun mungkin ya pernah kita dengarkan melakukan kezaliman begini dan begini, kita sambut mereka, bukakan pintu ya. Itu mereka lebih layak dengan perlakuan yang seperti ini. Wala ba'sa bil qiyami ala hadhihi niyyati. Tidak apa-apa katanya berdiri dengan niat yang seperti ini. Artinya berdiri menyambut. Ya. Bukan berdiri untuk ya mengagungkannya, tidak. Karena itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini seperti apa yang dilakukan oleh sebagian di antara kaum muslimin. Ya. Ketika ada pemimpin di antara mereka ya, masuk dalam sebuah gedung ya, misalnya ada presiden atau gubernur menghadiri acara, semua yang ada di apanya di gedung itu berdiri semua. Ini tidak boleh, ini dilarang di dalam agama. Karena ini adalah berdiri pengagungan ya, dan tidak dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda halnya kalau hanya sekedar pemuliaan, ya, kita datang sebagian di antara kita yang hadir di gedung itu, panitia secara khusus ya menyambutnya di depan pagar misalnya, ya, dia arahkan masuk ke gedung, di sini tempatnya, di sini kursinya, nah, itu boleh. Tapi ada pun yang dilakukan oleh sebagian orang, ya, ada acara besar misalnya, apalagi acara kenegaraan, acara resmi-resmi gitu ya, acaranya pemerintah, ada kebiasaan yang buruk ya, di mana mereka berdiri ketika presiden masuk, semua hadirin berdiri, ya. Apakah dengan aba-aba ataukah dengan adanya aturan sebelumnya? Ini tidak boleh. Ya. Sama juga apa yang dilakukan oleh ya di sekolah-sekolah, ada sebagian sekolah, tidak tahu kalau hari ini apakah masih diberlakukan ya. Kalau zaman saya SD itu diberlakukan di sekolah. Kalau pak guru masuk, ya ada ketua kelas berteriak. Ya. Hah? Masih dilakukan ya? Iya. Jadi itu pak gurunya masuk, kemudian dia perintahkan semua ya teman-temannya untuk berdiri, kemudian apa namanya mengucapkan salam, setelah itu duduk lagi. Ini praktek yang tidak benar ya, tidak boleh ya, dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Oleh karena itu datang apa namanya sejumlah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabatnya untuk ya berdiri ketika beliau datang menemui mereka. Ya. Ini sama juga dengan apa yang dilakukan di sebagian negara-negara barat ketika ya. Misalnya menaikkan bendera misalnya, awalnya mereka duduk kemudian berdiri dalam rangka menghormati ya, mengagungkan bendera itu, ini juga tidak dibenarkan di dalam agama. Ya. Nah, ini perkara yang sudah dianggap lumrah oleh sebagian orang, padahal sebenarnya ini adalah perkara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih dari beliau, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu ayyatamassala lahu ar-rijalu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang merasa senang, merasa bahagia jika orang-orang berdiri untuknya, yakni untuk mengagungkannya, yeah, maka hendaknya dia mengambil tempatnya dari neraka. Itu diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Tidak boleh kita merasa senang ya. Apalagi sampai marah misalnya kalau orang tidak berdiri, naudzubillah. Ya. Yeah. Karena itu kalau kita punya murid, punya santri ya, punya bawahan, ya, kalau kita datang tiba-tiba mereka semua berdiri, ajari mereka untuk ya jangan berdiri. Karena ini perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ditegaskan oleh sahabat Anas bin Malik bahwasanya dahulu para sahabat apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, tidak ada di antara mereka yang berdiri. Jadi tidak ada di antara mereka yang berdiri. Ya, padahal mereka adalah orang yang paling cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak ada di antara mereka yang berdiri. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak senang. Ya. Nah, ini yang perlu kita paham ya. Baik. Kemudian di sini ditegaskan oleh penulis rahimahullahu taala, Wa in alima anna dhalika la yurfiu fasadan fi ra'iyati wa la yanaluhu adan min ghadabi. Fatarkul ikrami bil qiyami aula. Apabila seorang muslim mengetahui, ya, dia sebagai tuan rumah tahu bahwasanya hal itu tidak mewariskan, tidak melahirkan kerusakan di tengah rakyat, di tengah masyarakat, ya, dan tidak pula dia tertimpa oleh apanya adzan, ya, rasa sakit atau gangguan, min ghadabihi, karena apanya marahnya si pemerintah yang zalim ini sebab kita tidak berdiri misalnya, fatarkul ikrami bil qiyami aula, maka meninggalkan pemuliaan dengan cara berdiri seperti itu adalah lebih utama. Ya, jadi kalau kita tahu, ya, bahwasanya kalau kita tidak berdiri, ya, pemerintah juga tidak marah-marah juga, ya, tidak marah kalau kita tidak berdiri, ya, serentak semua satu ruangan misalnya, tidak berdiri, tidak usah berdiri. Ya, sebagian orang saja. Tapi kalau ternyata menjadi kebiasaan, sudah menjadi kebiasaan yang sudah, ya, mendarah daging, sudah puluhan tahun bahkan mungkin ratusan tahun, para penguasa, para raja, para presiden misalnya, kalau masuk di sebuah ruangan, ya, seseorang berdiri, maka seseorang dalam keadaan seperti ini, kalau benar, ya, dia mendapatkan apanya madarat, ya, mungkin dia disiksa, mungkin dia dipenjara, bahkan mungkin dibunuh kalau tidak berdiri, maka hendaknya kita jangan berdiri. Boleh kita berdiri karena terpaksa. Iya. Nah, ini kalau mereka akan memberikan madarat. Tapi kalau tidak apa-apa, kita tidak berdiri, ya. Iya. Baik. Summa yajibu alaihi ayyan sahahu, kemudian, ya, wajib baginya untuk tetap menasihatinya. Wa yu'arrifahu tahrima ma yafaluhu mimma la yadri annahu muharram. Dan juga dia beritahukan, ya, ajarkan kepadanya tentang pengharaman perbuatan yang dia lakukan selama ini dari perkara-perkara yang tidak dia ketahui bahwa itu adalah sesuatu yang haram. Ya, tetap kita beritahu dia. Ya. Yang beritahu tentunya bukan setiap orang, tapi orang-orang yang terpandang, ya, orang-orang yang paling berilmu. Ya. Nah, ini kan sekarang penyakitnya kita di Indonesia ini, semua orang mau bicara. Ya. Mulai dari apanya pejabat itu sendiri, ya, mulai dari apanya pegawai-pegawai, ya, mulai dari orang kaya, orang miskin, ya, tukang becak, semua bicara masalah politik. Semuanya mau menjadi penasehat bagi presiden. Ya. Padahal bukan tugasnya. Yang memberikan nasihat itu adalah orang yang didengarkan ucapannya, didengarkan nasihat-nasihatnya. Bukan setiap orang. Orang jahil juga bicara, tidak mungkin presiden akan menerima, ya, saran-sarannya, usulannya, apalagi kalau terkait dengan maslahat madaratnya dari masyarakatnya. Tidak begitu saja dia akan terima. Ya, tapi saya katakan, ya, sekali lagi, ini penyakit di masyarakat kita, ya, semuanya ingin bicara. Kalau tidak didengar, tidak diterima usulannya, marah-marah. Dia bikin kasus, bikin masalah, bahkan ingin menggulingkan pemerintahnya. Padahal pemerintahnya seorang muslim, masih berusaha untuk memperbaiki diri, ya, berusaha untuk membangun negerinya. Nah, ini kan tidak benar, ya. Ya. Baru bicaranya juga tidak sopan, ya. Teriak-teriak. Ya. Ditangkap ketika teriak pun, ya, bicaranya terus, ya, sampai di penjara bicara terus. Rezim ini katanya begini-begini, ya. Ya. Coba kau yang jadi rezim. Ya, belum tentu kau lebih bagus daripada rezim yang ada sekarang ini misalnya. Orang kadang bicara tidak berpikir, ya. Ya. Oleh karena itu seorang muslim yang cerdik, ya, tidak semua apa yang dia ketahui, apa yang dia ingin ungkapkan, kemudian dia ungkapkan semuanya. Ya. Seorang muslim yang cerdik mengetahui kadar dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang itu punya kadar diri, nilai diri. Tidak sama nilainya seorang ulama dengan seorang tukang beca. Itu tidak sama. Oleh karena itu dalam urusan-urusan seperti ini, nasihat menasihati pemerintah itu kembali kepada orang-orang yang berilmu. Tidak setiap orang. Ya. Baik. Fa amma i'lamuhu bi tahrimi dzulmi wa syurbil khamri fala fa'idata fi. Bal 'alaihi ay yukhawwifahu min rukubil ma'asi. Mahma dhanna anna takhfifa yu'athiru fi qalbi. Adapun memberitahukan tentang pengharaman kedzalimannya, kalau zalimannya sedang dia lakukan, ya, ataukah minum khamr yang selama ini dia gandrungi, ya, maka itu tidak ada faedah di dalamnya. Artinya kita mau tegur dia, mau kerasi dia, ya, mau bentak-bentak dia, itu enggak ada faedahnya, enggak ada gunanya. Ya. Bahkan wajib bagi seorang muslim untuk, ya, memberikan ancaman, ya, yakni melalui dalil ayat hadis, ya, ancaman dari melakukan maksiat-maksiat selama dia memperkirakan bahwasanya ancaman tersebut akan memberikan pengaruh, ya, dampak pada hatinya si penguasa yang zalim ini. Jadi kalau ada pengaruhnya, ya, dia perkirakan ada pengaruhnya, dampak positifnya, nasihat, ya, teguran yang dia berikan, ya, ancaman melalui ayat dalil yang dia bawakan, katanya lakukan, ya, ya. Wa alaihi ayursidahu ilal masalihi, dan juga wajib bagi seorang muslim untuk memberikan bimbingan kepada penguasanya, ya, apakah dia baik atau zalim, ya, apalagi kalau dia zalim, wajib bagi dia untuk memberikan bimbingan kepadanya kepada kemaslahatan-kemaslahatan, kemaslahatan dunia dan juga akhirat. Diarahkan, dia kasih masukan, dia kasih apa namanya nasihat-nasihat. Iya. Nah, itu tugasnya dia. Bukan tugasnya memaksa, ya. Wa mata 'arafa tariqan li syar'i yahsul bihi ghoradu dhalimi arrafahu iyyah. Kapan saja seorang muslim mengetahui, ya, ada suatu jalan syariat, ya, yang tercapai dengannya tujuan seorang pemimpin yang zalim, arrafahu iyyah, maka hendaknya dia perkenalkan kepadanya, ajari dia, ini jalan Allah, ini jalan syariat, ya, ini bagus kita lakukan, ya, kita sebagai seorang pemimpin, ya, itu harus memikirkan agama ini. Agama adalah pelindung, pemimpin adalah pelindung agama dan pelindung rakyat. Seorang pemimpin adalah guru bagi rakyatnya. Berikan arahan-arahan, ya, bimbingan-bimbingan, ya. Iya. Nasihat-nasihat kita sampaikan, ya, ajak dia untuk mendukung agama ini, ya, membangunnya, ya. Termasuk diantaranya adalah mendukung proyek-proyek keagamaan, ya, pendidikan agama, ya, agama Islam yang bisa menjayakan Islam. Kita ajak untuk memperbanyak membangun masjid-masjid, pesantren-pesantren, ya. Nah, ini kita sampaikan kepada pemerintah yang zalim ini. Barangkali kezalimannya akan berhenti dengan, ya, adanya kegiatan-kegiatan positif yang seperti ini. Ya, bukan malah kita justru hanya kerjanya mencaci maki pemerintah, ya, mendoakan keburukan baginya, mencarikan ya aib dan permasalahan yang kadang tidak berujung. Ini bukan solusi. Ya, kita tidak pernah doakan mereka dengan doa kebaikan supaya diarahkan kepada perkara yang dicintai oleh Allah. Tidak pernah kita doakan supaya pemimpin kita dijauhkan dari jalan-jalan keburukan. Kerjanya kita hanya cari aibnya saja. Seperti ini saya heran sekali ya. Kemana-mana Pak Jokowi, Masya Allah ya, selalu dikritik. Pergi ke Papua resmikan jalan, dikomentari. Ya. Datang ke Makassar, dikomentari lagi. Oh, ramai sekali. Ya. Setiap kemanapun Pak Jokowi pergi, kalau kita ikuti akun Facebooknya beliau, penuh sekali ribuan komentar situ sampai kadang kita tidak tahu mana yang mau dibaca. Saya ikuti akunnya beliau. Saya biasa kasih nasihat beliau, masukan-masukan melalui inbox yang ada disediakan di situ. Ya, saya doakan juga beliau. Setiap ada proyek kebaikan, ya, jazakumullah khairan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan Bapak dan ya orang-orang yang ada di sekitarnya ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini amal jariah kita. Ya. Kita doakan ya. Ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, saya kira demikian yang perlu kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Nah, di sini ada pertanyaan yang akan kita jawab, tapi kita adzani dulu. Ya, silakan diadzani. Yeah. sini ada pertanyaan. Ustaz, bisakah kita memakai uang yang tiba-tiba muncul di rekening ATM kita? Mungkin salah transfer dengan niat akan menggantinya, mengganti uang tersebut. Artinya dia ganti kalau ya orangnya tiba-tiba ada yang klaim. Iya. Kalau dia ingin berhati-hati, ya jangan dia gunakan ya selama satu tahun. Ya. Kecuali dia cek betul siapa pemiliknya. Ya. Dia bisa cek di bank misalnya. Ini sebenarnya siapa yang mengirim? Kalau orangnya jelas, ya maka boleh dia gunakan. Mungkin ya yang mengirim adalah orang tuanya atau kerabatnya. Iya, dan dia tahu bahwasanya mereka biasa mengirim ya, memberinya ya uang melalui rekening, maka ini boleh. Iya. Adapun orang yang tidak jelas, kalau dia mau hati-hati ya umumkan dulu, kemudian apa namanya ya cek ya siapa pemilik uang ini. Wallahu a'lam. Apalagi kalau 1 miliar ya. Ya, mungkin kalau 100 ribu mungkin ringan ya. Masalahnya nih kalau miliaran misalnya, atau jangan enggak usah lah ratusan juta ya. Tiba-tiba ada rezeki nomplok. Apakah boleh ikut di dalam pilpres? Iya. Nah, ini pernah saya tanyakan kepada guru kami Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala di kelas ya. Kami tanya sebelum memulai pelajaran, beliau biasanya tanya jawab. Ya. Saya tanya waktu itu, beliau jawab, kalau keduanya katanya muslim, semuanya adalah muslim, kalian jangan ikut memilih. Karena kalau yang ini naik sama saja dengan ini. Semuanya muslim. Ya. Kemudian yang kedua kata beliau, kalau salah satunya adalah orang kafir, hadis ini kalian boleh ikut memilih. Iya. Ikut memilih karena terpaksa ya. Tidak boleh kita dipimpin oleh pemimpin yang kafir. Iya. Nah, ini penjelasan dari beliau. Mengapa banyak orang tidak memilih pemimpin saat ini? Padahal kita harus taat pada pemerintah. Bagaimana hukumnya orang yang tidak memilih pemimpin tersebut? Ya, pertama pemilihan ini dilihat dulu caranya ya. Karena caranya adalah cara demokrasi, kita tidak ikut dalam ya demokrasi tersebut. Demokrasi beda dengan Islam. Islam bukan demokrasi, demokrasi bukan Islam. Ya. Apalagi kalau demokrasinya demokrasi yang betul-betul demokrasi, ya. Maka demokrasi yang seperti ini itu dibangun di atas apanya prinsip orang-orang ateis yang tidak mengakui adanya agama. Paham ya? Kalau demokrasi yang betul-betul murni itu diterapkan agama tidak diakui. Nah, ini yang dinyatakan oleh siapa itu yang belakangan ini terkenal sering naik televisi, Rocky Gerung ya. Ya, ini bahaya orang ini ya, dia Kristen ya. Tapi banyak orang mengira dia muslim. Bahkan diundang, pernah saya dapatkan ya, ada yang kirimi ya videonya ceramah enggak salah di masjid atau di kampus gitu. Nah, di masjid ya. Tapi orang kafir. Ya, dimuliakan hanya karena pintar bicara. Kalau sekedar pintar bicara, banyak orang pintar bicara. Dan sekarang kita ini ya apa namanya kehilangan arah, kehilangan jati diri. Tidak lagi dia mengerti mana orang yang dia ya cintai, mana orang yang dia benci. Ini gara-gara demokrasi juga ini. Iya. Taib. Jadi seorang muslim, ya, selama tidak ada hajat yang mendesak mengharuskan dirinya untuk ikut dalam pesta demokrasi, ya, maka agama kita tidak menganjurkannya. Tapi kalau ada hajat yang mendesak seperti tadi, ada salah seorang di antara pemimpin tertinggi negara ini dari kalangan orang, ya, calonnya adalah orang kafir, wajib, ya, bagi kaum muslimin untuk memilih, ya, supaya tidak dipimpin oleh orang kafir, ya. Ini terpaksa, ya, kita lakukan. Tapi kalau semuanya calonnya adalah muslim, ya, apa maslahatnya untuk kita ikut dalam pesta demokrasi tersebut? Iya. Sekarang, ya, muslim semua, Pak Jokowi muslim, Pak Prabowo juga muslim. Iya. Cuma orang kan kadang tidak puas, ya, dari sisi dunianya. Iya. Masing-masing ingin dapat ini, ya. Cuma kadang halus gerakannya mereka, ya, dibungkus dengan agama, dibungkus dengan ini, bikin isu-isu, bikin ini, ya. Apakah termasuk pemimpin yang sah seorang pemimpin fakultas yang memiliki otoritas atas lingkungan fakultasnya? Kalau dia seorang pemimpin fakultas, dia bukan pemerintah, bukan amir. Iya. Paham, ya? Sudah kita jelaskan kemarin bahwasanya seorang amir itu harus punya, ya, wilayah kekuasaan. Harus punya apanya kekuatan berupa persenjataan, ya, logistik. Iya. Kemudian juga dibaiat, diakui kepemimpinannya oleh seluruh, ya, masyarakat yang ada di dalam wilayah pemerintahannya. Ya. Jadi tidak boleh pimpinan fakultas, ya, termasuk dosen, ya, termasuk rektor, itu bukan amir. Ya. Yang sampai ada yang pergi baiat apanya rektornya. Itu salah itu, ya. Ya, kalau mungkin pemimpin dalam artian dia memimpin, ya, kegiatan kita, ya, mungkin, ya. Tapi kalau dia dalam artian pemimpin menurut, ya, batasan syariat, ya, yang harus kita baiat, nah, ini bukan, ya. Ya. Nah, setiap kita ini sebenarnya pemimpin, ya, tapi bukan pemimpin dalam artian pemerintah, amir, ya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap orang di antara kalian adalah ra'in, ya. Adalah apanya pengembala, ya, pemimpin, pengawas. Dan setiap orang di antara kalian akan ditanya akan kepemimpinannya, akan gembalaannya. Ya. Suami pemimpin atas rumah tangganya, istri pemimpin atas, ya, anak-anaknya, ya. Kepala sekolah, ya, pemimpin atas, ya, guru-guru dan siswa-siswanya, ya. Tapi dia bukan amir, ya. Nah, termasuk juga dalam hal ini pemimpin organisasi, ya, ya. Nah, itu bukan amir. Makanya pimpinannya LDI yang selalu mau dibaiat itu bukan pemimpin yang syar'i, ya, bahkan haram dibaiat, ya. Bagaimana hukumnya mencium tangan guru dan dosen kita yang beragama Nasrani? Ya, jangan, ya, Nasrani jangan dimuliakan, ya. Ya, kalau dia muslim, ya, mungkin, ya, dan dia sayang, ya, kepada murid-muridnya, bagus orangnya. Tapi kalau orang Nasrani jangan, ya. Apakah termasuk rektor kampus yang membuat kebijakan yang dimana kami sebagai mahasiswa harus taat kepada kebijakan yang dibuat. Apakah seorang rektor itu termasuk pemimpin yang sah? Bukan ya. Dalam artian dia sebagai amir tidak. Tapi kalau dia pimpinan ya, dalam artian dia mengawasi, mengelola ya kegiatan kita, iya. Tapi dia bukan amir. Dan bagaimana jika rektor yang diangkat adalah seorang wanita? Ya, dia bukan ini ya. Apa namanya? Bukan pimpinan tertinggi. Wallahu a'lam. Ya, kalau kita masuk kampus, iya. Kita bersiap untuk diatur. Ya, ada syarat dari pihak kampus. Ya, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimuna 'ala syurutihim." Orang-orang Islam itu berada di atas syarat-syarat mereka. Anda mau jadi mahasiswa di Unhas misalnya, ada aturannya. Ya. Misalnya aturannya mahasiswa harus hadir jam sekian sampai jam sekian. Nah, itu syarat yang ditetapkan oleh mereka. Itu boleh. Ya. Apakah ada dalilnya orang yang sudah sholat langsung berdiri? Karena banyak saya lihat seperti ini dilakukan oleh orang yang berjenggot dan cingkrang. Ah, tidak semua juga ya. Ya, kalau mungkin ada segelintir. Karena sunnahnya orang itu kalau habis sholat dia berzikir. Paham ya? Dan kalau seseorang misalnya juga punya hajat, boleh dia segera beranjak dari tempatnya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau ada hajatnya, beliau pimpin ya, para sahabat untuk melaksanakan salat, ya ada hajatnya, beliau salam kiri kanan, kemudian beliau istighfar 3 kali, lalu beliau susul dengan ya zikir apanya, Allahumma antas salamu wa minkas salamu tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Setelah itu beliau pergi. Tidak mesti kita tinggal apa namanya berlama-lama di situ ya. Setiap orang ada hajatnya, silakan ya. Ada hajatnya yang cepat, ada yang sedang-sedang, ada yang bisa ditunda lama. Tergantung ya. Bukan keharusan kita tunggu Pak Imam baca doa, diaminkan. Nah, ini kesalahan ya yang terjadi di masyarakat kita karena tidak pahamnya dia mereka dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para sahabat, tidak ada di antara para sahabat ini ternukil dari mereka habis salat fardu misalnya di belakangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kemudian mereka aminkan, tidak ada. Ya, bahkan para ulama kita menyatakan bahwa itu adalah termasuk bid'ah. Ya. Termasuk bid'ah. Ajaran yang tidak ada dasarnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya. Nah, ini saya pernah alami kasus ini di daerah saya di Polman. Saya tidak tahu juga kalau saya dipermasalahkan oleh masyarakat. Setiap kali saya habis sholat, saya tidak tunggu mereka baca doa dan amin-amin itu ya. Ternyata mereka ya bicara di belakang. Ya. Tapi tidak ada juga yang berani langsung ke saya. Ya. Ada yang tanya saya, bilang, "Ustaz, ini ada orang yang Ustaz. Jamaah di sini. Kenapa kah?" Ya, Ustaz, marah-marah mereka. Kita katanya tidak ikut berdoa, aminkan, tidak jabat-jabat tangan. Ya. Saya bilang, "Adakah dalilnya?" Kalau ada dalilnya saya kerjakan. Kalau tidak ada saya minta maaf. Iya. Bila anda tahu juga Ustaz. Karena saya juga cuma dibilangi, sampaikan katanya Pak Ustaz. Saya bilang kalau mereka mau temui saya, mereka mau bicara, nanti saya temui mereka. Kalau bisa saya datangi rumahnya. Sampaikan. Kapan saya datang, nanti saya datangi. Tidak ada juga setelah itu ya. Ini saya juga tidak apa namanya tidak mengerti apa mereka maunya ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan kisah Nabi Yusuf yang menjadi bendahara kerajaan dalam apa nih di masanya? Sementara diketahui itu adalah masa Fir'aun yang tidak sekedar zalim, tapi jauh melampaui itu. Ini dijadikan dalil oleh ulama atau sebagian orang tentang bolehnya masuk atau dekat dengan penguasa yang zalim. Jika tidak khawatir terfitnah. Tolong pandangannya Ustaz. Barakallahu fiik. Iya. Pertama, ya. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam menawarkan dirinya untuk menjadi bendahara negara. Ya. Beliau adalah seorang nabi. Ya. Beliau adalah seorang nabi. Pasti mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui segala sesuatu. Paham ya? Kemudian yang kedua, iya. Itu adalah syariat syariat umat sebelum kita. Iya, dan tidak semua syariat umat sebelum kita itu menjadi syariat bagi umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian perlu dipahami juga bahwa Fir'aun itu gelar. Paham ya, sebagaimana halnya Kisra itu adalah gelar. Gelar untuk raja Persia. Ya, Kaisar, Kaisar ya kalau ininya. Itu gelar untuk raja Romawi. Fir'aun itu ada beberapa orang. Ya, salah satunya Fir'aun yang kejam itu. Ya, boleh jadi Fir'aun yang ada di masanya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam ini bukan Fir'aun yang zalim yang kejam ya. Walaupun agamanya beda, kafir ya. Tapi mungkin ya muamalahnya bagus bersama dengan rakyatnya. Ya. Nah, ini juga kadang dijadikan dalil oleh sebagian orang untuk ya masuk meminta apanya kekuasaan melalui ini ya. Ya. Padahal sebenarnya di situ tidak ada ya dalil bagi mereka sedikit pun. Ya. Karena meminta kekuasaan itu sendiri dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nah, ini yang apanya bisa saya berikan ya tanggapan terhadap pertanyaan ini. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang bagus ini ya. Tolong teman-teman diperhatikan. Kalau bikin soal jangan cuma saya yang disalami. Iya. Ya, ini assalamualaikum Ustaz. Berarti cuma saya kasihan diri doakan ya. Alhamdulillah juga ya, tapi sunnahnya kita doakan secara umum. Sama kalau kita masuk masjid ya atau masuk di majelis, di situ ada ustaz, di situ ada presiden, jangan cuma ustaz atau presiden yang disalami. Assalamualaikum Pak Pres. Nah, itu kurang bagus ya. Ya, doakan juga yang lain. Semoga Allah menjaga Ustadz ya dan keluarga, amin. Bagaimana hukumnya demonstrasi terhadap penguasa yang zalim? Kalau kezalimannya ya apa demonstrasi itu bukan, itu adalah alatnya para ya pejuang demokrasi. Iya. Para pejuang demokrasi. Itu adalah alatnya ya orang-orang khawarij. Yang berapa ini? Itu alatnya orang-orang khawarij, para pemberontak ya, yang ingin melakukan apanya kekacauan di dalam negeri kaum muslimin. Ya. Ya, gencar dia berikan nasihat kepada Fir'aun. Ya. Jadi demonstrasi itu tidak boleh ya. Kadang beralasan damai. Damai apa? Katanya saya mau demonstrasi damai. Tapi sekarang Anda jamin diri Anda bisa damai? tidak ada keributan ya di masa akan datang. Anda sudah bisa prediksi, ini kan seperti dukun ya, seperti tukang ramal kerjanya. Siapa yang jamin bahwasanya demonstrasi yang akan kalian lakukan itu akan berjalan dengan damai?